أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خير المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Tilkat darul akhiratu utahi mengkono-mengkono kang yaiku perumahan akhirat. Ail jannatu tegese swarga, termasuk misale swarga iku naj'aluha, iku gawe sapa ingsun ha ing darul akhirah. Swarga iku tak gawe kanggo lilladzina kete wong akeh. Lilladzina kete wong akeh la yuriduna kang ora ngarepno sapa alladzina. Ora ngarepno uluwan ing menang-menangan fil ardi ing dalam bumi. Uluwan ing menang-menangan fil ardi ing dalam bumi. Oma akhirat tu tak gawe kanggo wong sing zaman ing donya ora kepen menang-menangan fil ardi ing dalam bumi. Kumaluhur bil bahyi kelan nglakoni kesesatan. Wala fasatan nan swarga ora tak gawe kanggo wong sing nglakoni kerusakan. Manane kerusakan iku di amaril maasi, kelawan nglakoni pira-pira maksiat. Wal akibatute akibat sing apik utawa akhiran sing apik, akibat ta akhiran sing apik, ail mahmudatu tegese akibat kang dipuji. Iku lil muttaqina kedhe wong sing takwa kabeh. Manane mutakin wong sing wedi, wedi apa wedi iko bawahi ing seksane Allah. Carane wedi di amali taati kelawan nglakoni taat. Mante sabane wong uja iku teko sapa man bil hasanati, manane teko swan Allah bil hasanati kelan go kaapian. Falahu mongko berhak kediman, falahu mongko iku kediman khairun utentuk sing luwe apik minha dibanding hasanah sing dilakoni. Wong sing lakoni apik engko to apa apik sing luweh tinimbang kaapian sing wis dilakoni. Sawabun tegese entuk ganjaran. Bisa bebiak lan sebab lakoni hasanah. Wa wa ti sawab iku asru amsalia iku 10 lipatane hasanah. Jadi apik sitok untuk lipatan ganjaran 10. Kita luweh akeh lan sak teruse. Tapi waman ti sapane wong jaa iku teko sapa man bisa yati lan ngamal lelek. Fala iza mongkora den wales sopa alladina wong ake amadul kang lakoni sopa alladina asai ati yang bera-bera ngamal elek ila jaza ama kecuali pi walesi perkara kanu kang ono sopa ngake ya amaluna iku ngelakoni sopa ngake yang ma maknanya ay misluhu kecuali sepersis jazae saya di sangke ngapi ane pengiran nak ngamal api ditulis 10 utawi pinter, pitung atus, pokoknya pitung puluh, pitung atus nak ngamal elek, ini ku ora dilipat terus termasuk fadli Allah dan umate Kanjeng Nabi ini ku nak kita ngamal ape misalnya sholat, itu ditulis pinter doso, doso ngantos pitung atus, ngantos ila sab imi ati dikfin, ila atafin nopo kasih roh. Tapi nak ku ngamal elek ini ku ditulis sitok. Jadi misalnya kita ngamal lelek 10, ambek ngamal apik sitok mun pok. Tapi masalah ini gue Indonesia, nopo urusan be pangeran ora iso matematika. Mulane kula dikonco niku komentar ngeten, sakjane Gus Allah wis apian. Masalah sitok. Ngamal lelek ora usah ikhlas wis ditompo. Dike ra iso misale zina, wah aku zina tapi ra ikhlas. Muka-muka rati tompo, raiso, tetap ditompo. Karena lah ngamal ape, ya bener gajarannya akeh, tapi syaratnya. Hari kau pengaji aku, syaratnya kan niat boleh ilmu. Ras sekedar ngindari napa mas? Ada kan niati melaku melaku di bangang gue orang ngaji, ada kan ini. Repot. Jadi ya bener ngamal ape, gue ditulis tipat-tipat, tapi ono syaratnya. Misalnya yang jelas gue ikhlas. Misalnya ikhlas ya ras sempurna, ya lo manis yang sempurna. Nah malah tak ditulis itu, tapi mesti ketompo. Problemnya kan mesti nopo. Ketompo. Tapi nak cara kulo ya, muka-muka ya rakyat ketompo pisan. Gampang kan? Jadi soalnya nak ala akeh setipe sing akeh. Soal inal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi soalnya agar ngawal elek ape, ngelek ape, sesuai rakyat kesel di elek, soalnya. Pokoknya jelas ngeten tak warai sampean, tak warai madzhab Syadzilia. Sampean anut yo kena, ora anut yo kena. Lah nek ora anut yo kebangetan ora. Cara madzhab Abu Hasan Asy-Syadzili, wong ora oleh ngilingi elek. Sing wis kejadian yo khusus, anggap ae takdir. Saleh sampean di masa lalu sing elek, saleh opo wis anggap ae lali wis takdir. Terus wong kon eling api ektok. Iru ngono tenan. Mulane tareka Syadzilia iku tareka sing dadi ana tiyang niku nyaman. Mulane rata-rata tiyang alim niku selain melok tareka Naqsyabandiyah niku tareka napa? Syadzilia. Ngaten misale. Awake rumah ana tenan iki, kula terangno secara rasional sik. Kula sing jelas gak ada dalil iki. Misalnya ada orang ketika kuliah, mbok ketika belajar, mbok ketika jabat, mbok ketika sugih, pernah melakukan suatu dosa. Taruh saja dosanya itu kelas berat. Kemudian dia tobat. Ya entah zaman belajar, entah zaman kaya, entah zaman di kesempatan. Maksiat itu kan sebagai macam-macam. Kemudian dia tobat. Yang seperti itu taruh saja di Indonesia itu orang 1 juta. Rumahnya berapa? 1 juta. Gara-gara dia tobat kemudian jadi pengurus masjid atau mubalig atau ikut ormas tertentu yang menyuarakan kebaikan. Itu nak cara ulama-ulama sufi, sebaiknya dia itu lupa dosanya. Makanya itu ada perdebatan Abdul Qasim Al-Junaidi sama seorang pemuda. Ini rumah ada tenan, awas nak salah faham. Dosa, berarti melintir wartawan. Ngaji kok kayak nopo. Abdul Qasim Al-Junaidi ditanya, syaratnya orang tobat itu bagaimana? Kata beliau, karena beliau pas itu ya. Pas itu saja, beliau bilang Allah tansa dampak, kamu harus jangan lupa dosa kamu. Hanya selalu iling dosa, gak ujub, gak takabur. Terus pemuda tadi itu menjawab, enggak, yang namanya tobat itu antansa dampak, kamu harus lupa dosa kamu. Walhasil fagada khinen, setelah terjadi dua dialek ini. Ternyata Abu Qasim Al-Junaidi kemudian menyimpulkan, setelah saya pikir-pikir yang benar pemuda tadi, bahwa syaratnya tobat itu melupakan apa? Dosa. Terus beliau meneruskan ketika fatwa. Ini mungkin ilmu saya agak aneh di depan sampean, karena sampean mesti penggemar kalau tobat itu ingat dosa. Kebetulan dosa sampean saking besarnya kan susah dilupakan. Jadi kan angel kali ini, mergo kegeden loh. Jadi ketahuan-ketahuan terus. Wis ketahuan-ketahuan kadang iku pengen meneh, jadi malah angen lali gitu. Wis jujur ae biasa, pangeran nggo furu tim tenang ngene iki kula nerangno ilmu. Setelah pemuda tadi mire nggih, jauh iki fabak dakinen ini. Abdul Qasim berkesimpulan, setelah saya kenangan ternyata benar pemuda tadi. Fa inna dzikral jafa fi halis sofa jafa'un. Kalau saya apal takbirin. Fa inna zikrol jafa fi halis sofa jafa'un. Karena mengingat sesuatu yang keruh di saat Allah sudah membersihkan kamu adalah bentuk kekeruan yang lain. Ya, bentuk kekeruan. Ya. Jadi misalnya ngeten, contoh gampangnya. Saya punya orang tua. Di rumah nabi, saya punya orang tua. Kemudian orang tua saya tadi ngasih saya makan, ngasih saya tempat, ngasih saya uang jajan. Selama ini bertahun-tahun reputasi beliau ya begitu. Suatu saat saya 3 hari gak dikasih makan, gak dikasih uang jajan, terus dibentak-bentak. Terus kemudian pulih lagi, jadi baik lagi, normal lagi. Ketika normal lagi itu terus kamu nginget-nginget peristiwa 3 hari yang dibentak-bentak, yang tidak dikasih makan. Itu buruk sekali. Karena berarti kamu mengingat-ingat sisi nopo buruk. Padahal puluhan tahun baik-baik saja. Nah artinya begini, semua yang terjadi di alam raya ini kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu salah, ya iku ya kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu maksiat, ya kersane Allah. Kemudian Allah ya saiki ngersakno sampean salat subuh, salat duhur, ngaji, kadang istighfar yo nangis, istighosah yo nangis, macam-macam lah sing keren-keren itu. Terus kemudian Anda men eling dosane tok. Iku koyo orang regani pangeran. Wong pangeran saiki semari nyapik kok kowe eling. Elek. Makanya kata orang, kata Abu Qasim Al-Junaidi, fa inna dzikra sofa fa inna dzikra jafa fi khali sofa jafaun. Mengingat masa keruh di saat Allah sudah menjadikan Anda ini menjadi keangkuhan tersendiri. Ini penting kula aturaken. Itu sudah jelas itu ada tag itu di Risalah Al-Qusyairiyah. Risalah Al-Qusyairiyah termasuk kitab thariqah panduannya semua ulama. Bergak roh risalah ke syariah ya rapat ulama. Jadi syarat ulama toreko itu tuh tahu ngaji sih kita perlu arisalah al syariah. Mana kayak jeneng kiai jeneng kiai nopo ke syariah itu perlu tafaul be kitab nopo arisalah nopo. Di situ karena semua madzhab ada madzhabnya Abu Qasim, Sari As-Sakhthi, Ma'ruf Al-Karfi, semua madzhab itu ada di situ. Mbon iki rumah nuri. Mbon itu aturan dalam ilmu tasawuf. Kemudian lalu cara melupakan dosa gimana? Caranya rasa dosa itu lalek no. Kue istighol bi azamatillah. Saya ulang lagi ya. Anda istighol bi azamatillah. Kemudian dengan istighol itu dengan sendirinya dosa, perasaan berdosa itu hilang. Terus dosa dari masa lalu yang dihilangkan Allah. Jadi misalnya begini, Anda pernah maling misalnya, atau pernah apalah. Nanti kalau ingat Allah itu jadi redaksinya gini. Alhamdulillah alladzi salamani minaz zina. Alhamdulillah alladzi salamani minas sariqah. Alhamdulillah alladzi salamani minal liwat dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah zat sing sange rahmane nyelametno aku saking zina. Zat sing sange rahmane nyelametno aku saka maling. Jadi yang kamu ingat ini Allah. Terus di antara sifat Allah taala menyelamatkan Anda sekarang dari zina, dari maling. Paham sih kalau maksud? Dan itu Anda baru tobat yang benar karena di Quran hanya ada fadzkuru wa dzikrun katsir ora ono wong kon eling dosa sing ono kon eling Allah tak warai logika eling Allah sing tenanan lah di antara sifate Allah nyelametno kowe sangka dosa tapi karena eling dosa kan wiridan ngene lha opo aku tau zina barang lha opo tau maling barang lha iku sanate kon di wiridan model ngono iku paham nggih lho paham tenan ta ora terang to ora kena eling dosa berarti wiridane misalnya ngono ya madhep mulo la opo tau zina bareng la opo tau maling getun aku ora bakal tak baleni getun aku malaikat nulis iki wiridane opo kok model ngene paham wis tenan paham tenan ta ora lah iya sing bener wiridane nyebut apa ya Allah matur nuwun Gusti jenengan nyelametno kula sing nate bedua sakniki kula pun sae jenengan maringi kula istighfar, maringi kula sholat, maringi kula seneng kiai. Alhamdulillah Gusti jenengan selamat no saking masalah. Kula nggih nyuwun diselametno teng masa depan. Lha iku wis bener eling apa? Meskipun di antara Allah nyifati Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi bener kowe sesuai perintah Allah fadzkuru ala Allah. Fadzkuru wa dzikrum. Ora ana ning Quran. Mulane kadang-kadang wong sufi ku goblok. Mergo wong sufi ora pati iso ngaji. Wong kudu eling dosane. Nah eling dosa ini ben gak ujub. Orang ada di Quran, uang kok ada eling dosa, ada di Quran Fadkuru zunubakum la'allakum tuflihun. Apa ya? Eling dosa, menak merokai. Paham sih kalau maksud? Mulanya ngaji, ngaji butuh sanad. Terus riyen napa guru-guru kita niku gak nyuwun kitab nyuwun toriko, ijazah toriko. Terus minta ijazah toriko. Terus kalian Sayyid Umar Sato, Sayyid Umar Sato KKS sing ngarang Sayyid KKS Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarang ya anatuk. Niku kowe ora usah toriko. Cuma kowe kudu sinau kitab Ar-Risalah napa? Mulane kula niku gadah kitab Risalah Syariah, riyen mbah-mbah kula ngisinau Risalah Syariah. Di antaranya ana dialek itu. Ya, terus ana dialek wong iku nak tau dosa. Iku ora oleh eling dosane, kon eling apa? Mergo sing ana syariat wong kon eling. Mulane wong nak sentuk Islam, dadi Islam. Wong dadi Islam berarti tau kafir zaman sahabat. Zina be kafir gedhe di dosane. Kafir. Iku ora ana sahabat bakas kafir terus. Tapi domuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dadi yo eling mo eling pangeran ya Allah matur nuwun Gusti jenengan mari hidayat kula. Umpama ora ana jenengan kula ora antuk. Misalnya dalam konteks kafir seperti itu, dalam konteks zina maling seperti alhamdulillah jenengan nyelametno kula saking zina saking maling. Umpama ora hidayat jenengan kula ora iso selamat. Yo eling Allah. Meskipun di antara ini Allah itu Anda mensifati masa lalu Anda. Tapi kan orientasinya eling. Iku bener. Mohon aku yakin nggih. Mohon sampean saiki anu kula yakin nggih. Mbok sampe jawab nggih yakin nggih. Yakin. Oh yakin. Nah, itu yang jelas ada dalilnya. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya. Karena kita yakin ulama membuat dalil itu yang minal kitab wa sunnah pasti disarikan dari Quran dan hadis. Misalnya saya tidak berdaya. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Tidak jawab mau? Ya, kira mas? Mulai itu ada 2 juta, kalau dia tidak tahu dosa. Tidak, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Bintang? Buatan 3 bulan itu berapa? Bintang? Seng Islam itu? 250 juta? 220 juta. Wes. Yang calon mubalek, sing mubalek, sing dai, dai biro, sing rontok niai, sing rontok. Ndak, anggap saja 2 juta, biro. Pirang persen tuh dai, misalnya sak kampung kini loro sama penduduk saya bu berarti pirang persen. 1%. Berarti pinter nih, nak songkor 220. 2 juta. Oke, 2 juta itu rontok kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid aku dhewe tahu dosa. Awakku dhewe urung resik mulane aku mau ngiyai mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah. Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro sidi porno ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarij gento. Karena kalau itu disyaratkan enggak ada mubalig, enggak ada dai karena semua orang pasti pernah. Mau sombongin Mustafa darane wong Indonesia sing disom orang juta. Ini sejumlah orang Islam. Rungokno ya. Paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sengarang Muhadzab juga Syekh Nawawi ge logika ngeten. Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kitab, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Rungokno ge, kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar napa? Masalah. Misalnya ngerti, kan waktu sudah motor tahu tiba, rumah nonton apa? Waktu sudah motor tahu tiba mergo gebut, oke tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. Dua kali lagi, nopo? Yang ketiga gara-gara kayak delok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat gara-gara ngelamun pikir utang jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Berikut sama sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku dia tahu jatuh. Berkuasa gak orang yang steril dari jatuh. Maka saya tidak perlu nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng? Artinya malah nih cara Imam Abu Hasan Asadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya'an. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masa lalu. Dan itu min wasa isi syaitan itu termasuk waswasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor, kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari jatuh. Misalnya saya ke anak tiba di ngeratan, dulalah yang roh pertama itu copet. Terus dia mendingin, copet atau jenulungi anakku, kalau orang bersih, rauh yang lakukan ibarang api. Kira-kira anak ditulungi copet pas tiba di ngeratan, dia menerima terlalu bentar. Apa kau yang syarat sahnya menolong orang jatuh, satu, tidak pernah mencopet, dua, tidak pernah zina, tiga, tidak pernah dosa. Wah, ya ana wong tulung. Hanya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ila Allah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi omong khawarij gaya agama dadi ruwet, syarat kiai ora tau dosa, ora tau salah, ora tau ngene, ora tau ngene. Ya orang mati itu yang rata salah. Makanya Dewi Nabi Al-Khawarid Sarul Khalki Wal-Khaliqah yang merusak umatku itu orang khawarid. Orang khawarid itu orang yang tidak mau menerima kesalahan manusia, tidak mau menerima kekurangannya. Orang itu khusus-khusus Dewi Nabi nak sholat ngalang-ngali sholatnya para sahabatku, nak poso ngalang-ngali posonya sholat. Tapi tekelek kelakuannya. Mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong saleh, saleh padang goblok. Saleh wae ora karu-karuan iki gobloke ya ora. Mulane jare Imam Muslim sing aran Sahih Muslim, kowe kudu percaya be ulama, aja wong saleh. Wong saleh wajib dihormati, ora kena mbok gobloke ora karu. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lam nar salihin akdzaba minhum fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong saleh tukang bodoni kok bodoni ketika mengutip hadis. Ya orang niat bodoh ini, tapi gara-gara ra ahline dadi ne bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwe ekstremen. Saya di Madinah ketemu 100 orang soleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli. Mereka orang soleh tapi gak ro ilmu blas. Tapi kita harus hormat ya, sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu baru sama ulama, karena mereka kadang tidak diperhitungkan. Ya jajal lah sama orang soleh atau ngaji, pengen orang masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, kuasanya ngeduk. Terus sama takoi, mbah, sami-sami anak lanang mbak itu, itu warisannya sepundi mbah. Ya sepodoh-podoh anak cung, sepodoh padahal jelas cara Quran di Zakari misuhadin. Mulanya wonten kata-kata nafasa dun kabirun alimun mutahatiku tapi wa'ab baru minggu jahilun mutanasih dunia itu rusak, ada orang alim tapi fase luwih rusak mana ada orang bodoh tukang ibadah mergo orang bodoh tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar, fatwanya apa? Kan ada guyonan itu masyhur. Jadi ini penting kalau aturakan global ini malah ya. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ila Allah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang risa agama orang 1 juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai buta lisensi, wong menak lisensi kok kemenang, malah ruwet menah iku ono-ono ae dai kok malah buta lisensi sing gawe lisensi ora mesti steril malah. Mane aneh wae. Wong dai kok buta. Wong yo nak di ide ora usah aneh-aneh, nak gue kegiatan dadi menteri yo lah tapi ora usah aneh-aneh. Ya pantes-pantes e masuk dadi pejabat gak duwe ide kan yo lucu dadi. Gak ide nae. Ya tapi ya aneh wae. Mosok ketika kula niku terus mulang disemprit mana lisensinya. Lah sing di lisensi kula di lisensi terus macane kitab ra iso apa. Ngono kaya lisensi. Wong sing macane bulat. Kula baleni malih. Dadi sing wajib wong Islam eling apa ora eling dosa. Nah eling apa benten rasane benten. Misalnya Anda punya masa lalu buruk. Terus ya Allah, matur nuwun Gusti. Kalau saja tidak rahmat Engkau, maka saya tidak selamat dari dosa itu. Yang kamu puji itu kan Allah kan. Dan wiridan alhamdulillah alladzi hadana li hadza iku wiridan sing mesti diganjar pengira. Malaikat nyatete ya jelas. Karena kalimatnya jelas, sanate jelas, silsilah itu. Nah, tapi nak kowe mau njero kamar terus di masa lalu tahu nakal. Ya apa ngono tak lakon, getun aku. Ya Allah, getun aku. Kalimat ya Allah getun aku. Lha apa tak lakon? Malaikate muni piye? Dikategorino misoi ra misoi apa? Dikategorino wiridan gak kalimat thayyibah. Bingung no ora. Paham nggih? Terus niki penting kula aturaken. Mana jari Imam Ghazali? Nah ana wong nyarat no sterile para dai lawul khawarij. Napa? Di khawarij critane ngeten. Bayangkan dunia itu steril. Jadi khawarij zaman Nabi jenenge sinten iki? Dul Khuwaisira, sinten? Dul Khuwaisira nak salat, ora ana sahabat salate sekhusyuk Dul Khuwaisira. Kabeh sahabat kalah, posone kalah. Sekali maca Quran sumengi. Nyuwun sewu wong ngapal Quran yo oleh seneng tapi ora oleh bangga teman-teman. Yen sing lawan Nabi wonge senengane maca Quran. Tapi ora dihayati mboten apa? Pun walhasil di perang Hunain, rungokno tenan di perang apa Hunain. Itu Nabi dapat ghanimah banyak. Entah gimana logikanya nubuah, logika nubuah loh ya. Orang-orang Ansor yang lama menolong Nabi mati-matian itu enggak dikasih sama sekali. Padahal mereka berjuang mati-matian ketika Nabi diusir dari Mekah, sing rumat sinten? Ya Ansor. Sementara orang-orang Mekah yang baru Islam hari itu, dikasih banyak oleh Nabi. Paham ya? Terus sahabat-sahabat yang orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu kan sampai khusnudzan sampai Nabi, semua yang dilakukan Nabi pasti nampak baik, sudah enggak dikritisi sama sekali. Ini orang ini datang, faja'a rajulun ghairul ainain. Kasul lihiyah, ada orang datang meripati cekung jenggote ya tebel terus mendelik-mendelik, terus tanya iqdil ya Muhammad malah rata, sebagian riwayat kata-katanya gini, ittaqillah ya Muhammad iya gitu tadi Nabi jadi kon takwa, ketuanya takwa jadi kon apa? Pak ngenyewo ijak mendingin ini fawwah mahiyah kismatun urida biawajubah iya gitu iki bagian pembagian aset ma urida biawajubah sing orang golek ridhani Allah kan Nabi dikomentari melakukan satu pembagian sing gak golek iya kan roto-roto kiai nak di santri kusuk teman-teman ini rasa senang alasannya masuk akal pertama sing mani Nabi wong kusuk mulane Mbah Mun Bapak Kulon kuwi dhewe pol mek santri khusus. Perkarane iku dhisik sing wani Nabi ya santri khusus. Kan Mustofa tak amuhi terus saiki malah kebablasan. Malah WA-an Pak. Bareng tak arang khusus malah terus WA-an wae ra karo karuan. Wes. Nabi terus takok. Nabi masih ceria, masih santai. Masih guyon Nabi. Fama ya adilu idalam aku adil. Nabi masih, nak aku adil, sing adil itu sopo. Maksudnya Nabi, nak kedara aku adil saat dunia, sing adil sopo. Aku itu dipercaya langit. Ayak manunilah ala ahli sama. Wong sak langit itu percaya aku. Masa aku ini bumi ra percaya. Karena Nabi jawab gitu, aku termau ngeloyor mirin. Pas mirin itu Nabi komentar, yakhruju min di'di ihada qawmun yakra'un al-Qur'an layujawi zuhana jirohum yamruquna minad din muruqa sahmi minar romiyah anak turune wong iki sebenarnya senangannya maca Qur'an tapi Qur'an ramlah buning hati mereka keluar dari Islam kayak keluarnya anak panah dari busurnya tapi Nabi ya unik ketika Sayyidina Umar usul Khalid bin Walid usul apa saya bunuh ya Rasulullah? Jangan dia Islamnya hebat, maksudnya sholatnya hebat, pasalnya hebat. Kena mata ini darahnya aku mata ini bodoh aku Islam. Tidak seperti itu. Oke, sekarang sampai tak terdiri. Ini rumah nonton. Logika nubuah itu beda dengan logika LSM. Kalau logika kita, malah aku khawatir sampai ini rontok khawatir. Ini rumah nonton. Buat yang justru tak terang lo, ben rapati khawatir. Misalnya Mustafa derekno saya lama. Nanti jika itu mulai ireng sampai putih, okay? Paham ya? Paham ya, mulai melakuki banter sampai terus nunuk-nunuk suwi terus harusnya yang lama berbakti itu ya lebih banyak mendapat yang baru berbakti sedikit mendapat kita pun punya logika itu makanya kita ini jangan-jangan ya bermental apa? Tapi logika nubuah tidak seperti itu Orang-orang Ansor ketika pertama Nabi datang itu sudah menolong Nabi, enggak sama jawab saja. Sudah. Sebelum Nabi dapat ghanimah sudah sering menolong. Kalau sering menolong Nabi itu posisinya itu heroik apa pasien? Heroik. Dari bermental heroik menolong, menolong, memberi, menolong, memberi, menolong, memberi. Itu hebat. Nabi itu tidak ingin status menolong, memberi, heroiknya orang Ansor kemudian batal berpuluh-puluh tahun. Zaman orang Ansor bermental memberi, memberi, memberi, menolong, heroik terus. Bareng Nabi saiki sugih dikai dari mental memberi menjadi diberi. Diberi. Itu kan berarti Nabi merendahkan wong Ansor songko mental heroik menjadi manja, menjadi pecundang, menjadi murahan. Kowe kepengin ana wong biasa mulia memberi kemudian murahan menjadi diberi. Sementara orang-orang Bedui sing baru Islam nek ora diservis ra gelem Islam disebut mu'allafati qulubuhum. Lane dari Nabi wong-wong Ansor kuwi imane wis kuat sehingga gak perlu tak servis. Sementara wong Bedui-bedui nek ora tak servis ora gelem Islam. Itu logika nubuah, makanya logika nubuah itu enggak sama dengan LSM, enggak sama dengan kita. Logika nubuah itu jelimet. Cara kula di anak limo, kok sing si loro itu biasa nulung kula, aku mangan ditatakno, malah jarang tak kei duwe. Karena ini sudah biasa hero, bagus. Aja sampai wong sing biasa pahlawan malah mbok didik dadi pecundang, dadi murah. Makanya banyak kiai itu yang misalnya kiai kok duwe pengikut sering ngekei duit. Yes ben biasa ngekei ben ngekei. Kowe nek dhewe ora sawah alas kaya wong liya sing fakir. Mergo nek sing biasa mau ngekei mbok kei terus leren sedekah. Wah, aku wis dikei iki kowe sugih terus leren malah ra sida ngamal. Iku logika nubuah. Logika apa? Nubuah. Dadi logika nubuah kok unik. Kita baleni malah ya. Logika nubuah itu unik. Sebab itu dengan logika nubuah ini Islam akan terkawal ila yaumil qiyamah. Misalnya saya zaman mondok sarang wis mulang. Saiki aku rontok mapan iso di dhuwit ya mulang. Pokoknya pikirannya itu mulang, memberi umat, memberi umat, memberi umat. Wes aku enggak mau tahu bahwa mati ono sing tahu diri ora penting. Sekali saya misalnya taruh saja gini ya, ada banyak juga kan santri zaman pondok seneng mulang. Padahal ora ono sing gaji, mulang, mulang, mulang. Bareng ora rasane dadi mubalig. Suatu saat pidato sangoni 1 juta. Hari kedua sangoni 1 juta. Dalam pentas ketiga 1 juta. Wes sehingga lama-lama terbayang jenenge pidato untuk 1 juta. Suatu saat kecependok wong medit sangoni 200.000. Wah, semane gak mergani wong. Biasane 1 juta aja. 200.000. Oke, itu bahasa ria sah. Wong ra nabi wae kliru Allah sah. Pertanyaannya adalah zaman bertahun malung mulan yang pondok orang tuh duit kok yurah popo. Saya iki bareng sering tuh duit 1 juta untuk orang 100.000 kok popo. Biasanya 1 juta kok. Mestinya kalau dia waras cara berpikir gak mau ingin tuh duit 1 juta. Berarti hisapku tambah 1 juta. Ini 1 juta hisap. Iki 200. Alhamdulillah hisapnya menurun jadi 200.000. Itu nak nubuah. Mergo kabeh donya ono hisap. Berhubung gak di utak nubuah, pikirannya 200.000 itu sedih, nak 1 juta. Nak adiknya di utak nubuah, 1 juta itu sampai akhir, 200.000 sedih. Nak sing belas malah, belas. Lah kulon termasuk kiai sing jadi di utak nubuah, mulanya jadi waras kulon. Gua sampai kapan aku raro, waras kulon sampai kapan raro. Tapi aku berusaha waras. Obat wijek, paham ya? Pasti obat wijek, Quran hadis nih obatnya, obat ulama gitu kok. Mulane ayo sing ngaji aku saiki ya. Senajan kowe oleh salah, mbok latihan logika nubuah. Ki nek dadi kiai tukang pidato disangoni yo gelem menjen rezeki wis gelem gak popo. Tapi kowe di logika nubuah sehingga sangoni 1 juta waduh hisabku abot. Sangoni 300.000 alhamdulillah hisabku menurun. Ana sing nyangoni blas alhamdulillah tanpa hisab. Sehingga kowe wis ora terprovokasi terdikte oleh duit. Tapi nek kowe tekemu terduwe kapitalis. Wah gak ngregani wong mung kampung kene. Medit kok nganti ngono. Mesti lha kok nek pangeran kita kok kowe piye? Wong goblok kok nganti ngono. Hisab kok jalo akeh. Padahal dene nang ngaji, donyane jenengan hisabe kathah. Mulane kathah-kathah sedekah ben ngringakno hisab. Lha sing ngajari wong percaya hisab Pak Dekne. Bareng gegem dhuwit ana hisab, seneng. Lha iku geblek ta. Sampeyan ora pati paham kok mergo kesuwen. Tak tobat nontonan zaman bengi iki, paham? Kowe seneng hisap apa seneng duwe? Aku jawab lagi hisap. Maksudnya hisap lah di akhir. Kan kita ini kan sekadung di keyakinan. Nak ono duit ono hisap tu aja. Yakin. Berarti duit gede hisapnya tambah gede. Nak cilik. Iku logika nu baru kita latih. Lain kulo nu rapati roh duit gede cilik serapati roh. Sepodoai, sepodo mari hisap. Uang kudu terlatih dengan logika nubuah. Ya logika nopo? Kok piye-piye sampeyan iku balikne pangeran. Ya balikne pangeran wis mesti nomor siji hisabahum. Ana kon donga Rabbi hasibne hisaban. Sira aku ben hisaban ya sira salame tembla ya rapati kabiro kudu nopo ya. Ana kula termasuk kiai sing angel diundang pidato perkara niku wis kemarin wah, wonten sing ngitung jadi rombongan tuh Innova. Kalau ni aku, ya apa apa rezeki aku yang lagi. Tapi ngerti yo, nak ni aku kalau nak apa. Jadi akhirnya kena pidato ni tu so. Kalau bela balik diundang di kabupaten, buatan teko. Dia tahu teko pisan. Tapi wonten tiang duit so dua gunung diundang teko. Tidak teko itu. Gus diundang sing pasti cerah teko. Nih duit so dua gunung jangan teko. Aku yang raro rasanya dia tu lama. Rekanan ini adalah hisap Allah. Untuk itu lo yakin dan untuk itu lo tak aku ngomong ini ibu cuwi, kira malaikat yang ngisap cah mentala ini biang pun. Cik mentala ini. Ini yang itu lo saksa kayak apa-apa. Tendua gunung, wangi lugu-lugu. Lo lagi seneng banget. Tapi kalau kadang-kadang itu dan kabupaten gitu kok, mereka nak rata kok belas kesana gede, gede ngoel. Nak tekok terus supaya mereka lebih paham jadi ini guys. Jadi soalnya tengah-tengah, udah dulu soalnya jauh terlalu itu biasa. Jadi jenengan kalau latih logika nubuan itu, malahnya Rasulullah itu jadi nabi heroik terus. Nanti baca Fatih Mekah, niku nabi buat nate mangan berlebihan. Mulanya Sayyidah Fatimah, garwa-garwa wanita kok ya Rasulullah, kita-kita ini dulu miskin sabar, tapi setelah jenengan kaya, harusnya kita mapan. Tapi dhewe nabi piye? Aku dadi nabi lu akhirat, dadi ora ono pengaruh ya mapan to ora ono kok. Sayyidah Fatimah karena paham itu gak sampai ngendikannya lu mendel mawon. Mendel mawon. Sehingga ketika nabi dadi tokoh-tokoh, Sayyidah Fatimah itu jek nutupi ambek. Saiki ono tak gelem ning anake kiai gedhe. Nyaku dewi, rangga ragil. Anak kalau film mereka kadang tak bagus kok. Tapi tak latih tenan, guling-gulingan. Nah, derajat iki, derajat akhir. Anak kalau ni tak latih tenan, udah mungkin kalau biasa ngebis biamba. Anak kalau biasa itu kelompok biamba terasi. Nah, contoh kalau gitu ada santri kadang. Meskipun ya jauh terus, kadang-kadang dia tolong santri. Tapi nak terus dia tolong suwe-suwe kaya majikan. Tapi nak ngono terus ya lali. Yes, pokoknya guling-gulingan. Wakana fena dari kan apa? Kuamah, biasa. Itu jenis logika nubuah. Mulanya Rasulullah ba'da Fatih Mekah, cara hidup gak ada pengaruhnya. Karena beliau melihat Islam itu tempat beliau berkhidmat, tidak melihat tempat beliau mendapat. Ya, tempat beliau berkhidmat, bukan beliau apa men. Mulanya kalau gak ada guru, ngentikan ngerti. Uang itu kudu seneng santri. Santri itu keramat di bang kiai. Orang keramat di santri, sampai tak gede. Kue zaman jadi santri, ono kiai terkenal pidato. Kue nyucup kok semua, matur nuwun so nyucup kiai alim. Bareng jadi kiai kok mbok anggap wong kuwi saingan. Berarti zaman kue jadi santri atimu bersih, malah pas jadi kiai atimu serapati bener. Mung dhisik kue nyucup siap ikhlas bareng kue jadi kiai nganggap kiai iku saingan kok lucu. Dhisik ikhlas kok saiki menurun jadi wong sing ora. Mestine jadi kiai kan tambah pinter. Jadi zaman santri cek bodoh wis pas bareng dadi kiai kok malah rapati. Kowe zaman dadi santri mulang kancamu iku ana sing gaji to ora? Gak kan? Yo sepono. Ana wong ngaji jurum ya tak ulang pesolatan tak ulang. Sepono mulang kancane wis sepono. Ana sing ngopahi to ora ono. Lho bareng dadi kiai pidato nak ra disalami tempel kok gremeng. Goblok iki. Kiai be santri. Jadi Mustafa goblok kiai. Yo ora goblok santri. Mergo dhisik ora gunane dhuwit. kula rada ora dibata kiai-kiai. Ya ora Gus tetep goblok santri mergo dene ora gunane. Duwit waduh. Angel temen kandhani. Tak cara pengeran ya goblok kiyaine mergo anger ikhlas jenenge goblok. Ikhlas iku pin. Ana jogeman ke wani santri. Wewe santri ku de kelebihan ikhlas. Oh ikhlas bukan santri. Mergo santri ku wedi tenan. Kulo pe kiye santri wedi pe santri. Pekane aku sekiai wis ora duwe aku. Tapi mergo wis pinter mah ora gunane apa. Lah saya Nawawi banter alim-alim wong Jawa sing aran tafsir Munir. Woi nak ngitikan ya kadang ya kacau, tapi kacau ini orang alim ya tetap bener lah. Kadang-kadang aku ya racocok tapi ini orang alim ya saminar apa. Waduh. Sama ada percaya dulu, yang bisa baca kitab pakai dulu lah mulai. Ketika beliau nafsiri ayat Amman huwa qanitun ana alaih disajidaw waqo ima yahdarul akhirata huayarju rahmata rabbi. Terus Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Kalau yang bisa baca kitab dulu yang tafsir Munir. Orang terpelajar itu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak terpelajar. Orang pinter lebih tinggi ketimbang yang tidak pinter. Meskipun yang tidak pinter itu pejabat. Ngomong ya mau kayak itu. Suatu saat diprotes. Tapi kenapa saya sering melihat para ulama itu antri di pintunya para raja. Sementara saya tidak pernah melihat raja antri di pintunya. Nah, ya. Nah, raja yang udang kiai kan langsung status. Dua antri, ngetah ini salam tembelai akhir tahun. Kan saya gigi gigi untuk THR itu nak berdiri Ramadan. Tapi gigi kan salah minggu. Tunggu di budi kan trennya kan untuk besar orang bobo kan. Setiap saya nawawi itu pinter. Tapi rojo rawono raja yang suan kiai kok antri kan tadi kan kan sambut berkaro. Setiap saya nawawi gampang. Mereka ulama itu pinter. Jadi ini roh gunanya duit. Mulanya boleh duit ini kerajaan. Mereka roh gunanya. Jadi wong boleh itu mereka roh gunanya duit. Lah rojo goblok ra regunane ilmu, mulane ra gelem ning ulama. Mbah wae kalah temen. Lah artine iku gak ep, jare Imam Nawawi nek ana kiai ning kabupaten gak ep. Mergo kiyine pinter regunane. Lah bupatine kok Raswan Mustofa, goblok ora regunane ilmu. Paham ya? Dadi cara Senawawi kok ana rondo ayu seni Mustofa, Mustofa sering apel cara Senawawi. Mustofa pinter roh gunane rondo. Tapi rondo ne goblok mergo ora gunane kiai. Paham ya? Mergo Mustofa kok iki gunane rondo tak kumpuli terus di anak santri, di anak wong saleh. Dadi Mustofa pinter roh gunane rondo. Rondo ne moh be Mustofa goblok mergo ora gunane. Ora biwong ngene entuk apa? Goblok mergo ora gunane kiai. Cara sinten? Saya Nawawi, Mbak Nawawi. Fadil mau pinter tenan mau gitu. Jadi saya Nawawi, nak ono ulama ngantri nih ngomel rojo, mergoli anal ulama yakrifu na manfaatal amwal. Ke ulama ngerti manfaatnya. Lah kenapa rojo ke antri nih ulama li anakum yajalu na manfaatal ilm karena mereka roh gunane. Irono Fadil menang aja. Dan ya penting-penting ya, guyon ilmu penting. Mulane njaluk tiyang kadang ya oleh. Nabi iku sering pesen ke jogeman njaluk kanca, njaluk duwe kanca jogeman. Tapi kadang-kadang Nabi ya nyuwun, nyuwun Abu Bakar ya, aja orang tertentu. Tapi surahul hadis itu bingung piye to Nabi, kadang larang njaluk, kadang Nabi nyuwun Abu Bakar. Terus dene duwe sanad Nabi. Ya gunane njaluk iku ben kancamu nglakoni apik. Arah dijaluki ora roh pentingnya apik. Banyak lho jane wong sugih yo kadang aneh. Nek dijaluki kiai risi, tapi nek ora diringi dijaluki yo lali tenan. Kowe de kanca sugih, kowe ora tau njaluk, yo ora dikeki tenan. Nek njaluk risi, tapi ora kira tau njaluk yo ora dikeki tenan. Kan yo angel. Terus kowe piye sih? Yo njaluk, yo tau. Yo tau njaluk, yo terus njaluk. Amalane soalus sholihin iku isti'anatun lahum fil khairat. Nek wong saleh njaluk iku ngajak kowe bareng-bareng dijak napa kaapian. Mergo misale ke saleh cek nabi cek ulama, njaluk wong sugih paling banter di gua masjid, di gua pondok utawa di gua operasional kiai, tetep di gua ati. Mergo nek ora dijaluk dielingno ya ora tenang. Tapi ke jaluk ora oleh ciri khase wong apik ora pati kok. Ya. Lha iku jenenge ilmu. Ilmu ya mirip-mirip seperti itu. Makanya kudu ngaji ya, karena ya ilmu itu. Jadi balik mari teng khawarij. Pokoknya kita nak ngaji, kepengen aja sampai bayangkan manusia itu standar itu ideal. Bayangkan manusia itu mesti belang-belang. Wis itu sunai manusia, mesti ada apa. Kita nak mbak nyarat no ideal berarti ke khawarij. Nak wis khawarij nanti Islam itu bahaya karena 2 juta orang yang mestinya iso dakwah mergo tau ngaji tau mondok menjadi tidak berani jadi da'i karena pernah punya masa lalu yang enggak baik. Padahal semua orang pasti pernah do. Berarti dalam kebaikan da'i nerauno, dalam keburukan selalu ada da'i. Mergo da'i keburukan ra perlu sertifikasi, sing da'i kebaikan ono sertifikasi. Berarti kayak penghilang da'i. Faham tidak maksud lagi kan? Mulanya ngaji, mulanya dari Imam Ghazali ku wasa isu setan, termasuk waswasi setan itu andakaro kasayiatika wayunsika hasanatika. Pintere setan kuwe dilingno terus salam, kuwe dilalekno ka api. Lalu sekali-kali ke nyifati tangan ku joko mau pernah di maksiat tok. Matur nuwun Gusti tangani nate kula be sujud. Kowe misale mripat ya jaman mripat, oh senengane delok wong wedok wong kathokan cekak ya jaman sekali-kali mripatem sifati. Oh mripat kuwi jos. Iki sing nuntun aku roh nggon wudu. Iki sing nuntun aku mlebu masjid ku lewat pintu nek ora ana mripat iki ora nabrak-nabrak. Sehingga mripatem ku senenge tau dilem juga. Kadang-kadang wong saleh ku goblok mau nyifati mripat, mripat aman maksiat. Senengane prapatan maksiat. Akhirnya mripatem malah makel. Asemane ra regani jasa. Kowe wudu yo tak terno aku, kowe maca Quran yo nganggo aku. Kowe mara masjid gak nabrak-nabrak wong yo. Pokoke wong ku mikir aja eling elek mutok, kowe kudu tegir pengiran yo duwe HP. Nah, akhirnya pengiran tersinggung pisan, kowe yo tak tegir apik tau salat, tau ning masjid, tau maca Quran. Kowe kok ora ngilingi apikku, mok ngilingi pas. Maksudku setan karo misal. Di wong eling salah etok ngono apa? Setan. Eling-eling gak. Sama juga aku madhep ku aneh, sing ada ku sampean asline. Mung ora ono hadise, ora ono Qurane kok cekeli mule dhisik nganti saiki. Ora ono ning Quran wong kon eling maksiat sing eling fadhkuru ala. Wong kon eling pengiran. Nah seling pengiran kue nyifati dunia itu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihada dialola an hadana Allah. Jadi mulai kok dalu ya kue nyifati meripat. Meripat kue wabik tenang. Aku roh dalan itu ya kue, sing tak gue sujud ya kue, sing tak gue maca Quran ya kue. Tangan ya ngono, tak gue wudu ya kue, gitu-gitu. Ngomong ya terbersih, tapi aku ya tau maksiat gara-gara kue, aku masa lalu, saya kue sora. Seben, padha ra roe ngono semua. Akhir meneh seben. Imam Ghazali duwe trik carane ngilangi maksiat. Lucu trike. Wong bayangno ora iso ninggal maksiat selawase lawas iku mergo tulul amal. Mergo sampean bayangno, misale Mustofa Abiyat, Mus, janji yo kowe aja geman maksiat neh nganti mati. Mboten saged Gus, jenenge wong urip ora maksiat. Kulo jek waras mripat kulo nggih jek waras, maksud kiai lak kulo nggih. Di selera mergo Mustofa yang bayangno uripe cek 10 tahun kas sehingga dekne ninggal maksiat 10 tahun kas kan berat. Carane Imam Ghazali ngeten, kowe manut dawuhe Nabi uripmu diitung sedina. Jadi bisa urip diitung sedina kan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan pe ngamal akhirat kaya-kaya urip apa mati napa mati sesuk. Jadi Mus, kowe jogeman maksiat. Tenang. Siap, Gus. Godekne nyongkok, saiki kan jam 2. Jam 10. Oh, sesuk jam 2 wis mati. Berarti mau ninggal maksiat jam 10. Jam 2 mati. Bareng jam 2 ra sido mati. Mus, ojo maksiat. Siap. Pikirane sesuk wis mati. Dengan membayangkan hidup sehari-hari ninggal maksiat kan enteng, mergo durasine mau. Lah kowe nganti muni maksiat ninggal angel kan bayangno cek urip 10 tahun. Sehingga dalam 10 tahun kan mustahil ninggal. Cari mampu jali carane. Masalahe kowe ya lali nek sesuk mati. Kan wis ngerti pula. Oh nyatane ra mati mati. Kula niku angel njenengan ngradisekno ulama niku njenengan angel tenan. Wani kula nganti saiki didik 100.000 kuwi. Lha kula sering gak ada bojo kula. Dik, duit kula kuat. Bojoku mesti elek cangkeme. 200.000. Mesti 200.000 to sing jenengan maksud. Mergo pikiranku sederhana, wong urip sedina kok duwe dhuwit 200.000. Dadi ora kuat. Wong urip sedina kok duwe dhuwit 200.000. Masih anak kula ge paham, bapak itu bilang banyak itu pasti ya hanya segitu. Ngitunge urip kok. Sedina. Lah kowe ora wis kere ngitung urip 10 tahun ke depan, akhirnya dadi 1 juta yang muni. Sikit, sekere gak zuhud goblok. Ya tapi yo pangeran gawe kowe yo ana gunane, tetep ana gunane. Dieling-elingene yo dawuh sinten? Abdul Qasim Al-Junaidi. Dadi wong ora usah eling dosa, eling pangeran. Engkok diantara kinyifati pangeran mergo nyelametno kowe kok dosa. Iku kaya Allah nyebut Nabi Yunus. Istilah Nabi Yunus itu salah ta ora? Wong minggat. Nabi Yunus ku napa minggat? Iz abaqa abaqa maknane minggat. Minggat dadi nabi kaume bali lo mantel minggat tanpa diutus pangeran. Akhirnya disalahno pangeran. Bareng disalahno pangeran numpak kapal ngono iki numpak napa? Kapal kapale pitenggelam. Diundi bolak-balik sing kena ndekne. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungno napa? Dicemplungno lah. Bareng cemplungno lah cek diuntal liwat nun. Wes laute peteng dalu-dalu diuntal liwat. Mergo ndek dosa wong nabi kok mutung. Mane kiai mutung ora oleh perkara Nabi Yunus mutung iku. Mane kula ngaji terus istiqomah ora krana sampe apik ora mbok mutung ora oleh. Kecewa ya bolak-balik tapi mutung ku haram dadi wis. Kadang santri ini goblok, Gus Pak atau mutung berarti kita perlakuannya baik-baik mbahmu ya. Jadi orang istiqomah yang perkara ini mutung itu haram. Ada uang nak kesuwen lagi link nahu umat goblok ya. Jadi orang tahu komplain itu sudah kepuas yang bener perlakuan yang bener. Orang perkara ngono mutung itu haram. Paham ya? Wes. Saiki Nabi Ayub, Nabi Yunus itu disalahno pangeran mergo mutung. Id abaqa ilal fulkil masyhur. Fasahama fakana minal mutkhadin. Faltaqamahul khutu wa huwa mutung. Wes, akhirnya diuntak liwak. Barang diuntak liwak itu ndekne sebareng putus asa. Maca tasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin. Sampeyan saiki tak bedheki. Dia merasa salah itu hanya di kalimat terakhir ini kuntum nadzolim. Yang pertama disebut adalah la ilaha illa anta subhana. Itu berapa kalimat coba? La ilaha illa anta jelas kalimat thayyibah. Ada enggak kalimat bisa menandingi kalimat thayyibah? Enggak ada kan? Enggak sama jawab saja. Enggak ada kan? Dia pertama melafadzkan la ilaha illa anta terus ditambahi subhana. Dua kalimat yang hebat sama-sama thayyibah. Baru dia eling salah ini kuntum minadzolim. Gusti memang saya langsung Allah membicarakan Nabi Yunus redaksinya juga enggak bakal salah ya. Laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanu bidabil ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Umpama Nabi Yunus uga disusuli rahmat ka pangeran, mesti dekne iku dadi wong sing rusak. Tapi berhubung disusuli rahmat, dekne dadi wong apik. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Artinya nak kowe dosa yang ngono redaksi ini saiki tobat eling dislametno penge. Paham ya saiki kowe tobat eling di kon eling dosane apa kon eling Allah sing nyelametno apa dosa? Ndak sama jawab. Eling Allah sing nyelametno apa dosa. Mulane sing diarani tobat kowe ora usah eling dosa. Tapi eling Allah sing nyelametno dosa. Paham dhewe maksud iki disebut laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanu bidza bil ara'i wa huwa mazmum. Terus fajtaba rabbuhu faja'alahu minas salih. Amlane wong sufi kados kula bareng termasuk wong sufi nek ana wong tau dosa lapor kula bolak-balik. Wong sowan nangis Gus kula nate dosa gedhe ngeten-ngeten. Tak sampean terusno critane dosane Pak ora tak temoni. Montok mriku mawon. Tapi kula kepengin tobat, itu berarti jenengan ora usah critane dosa. Mulai bentuk batna. Wah sampean wis mangan turu, ngombe turu, mentung aja maksiat. Mergo tadi kita sebagai ulama duwe etika, man satara musliman satara Allah, sebisa mungkin kita ra roh epe tiyang mukmin. Mergo wong sing nutupi epe tiyang mukmin itu satara Allah. Lah saiki banyak lagi-lagi sing keliru wong Khawarij. Saman delok narasumber saiki ora iso ngaji ya. Mosok dadi narasumber mulai ngomong tek umat Islam zaman akhir itu salahnya di sini-sini, enggak tegas dalam nahi mungkar. Dua tidak jelas nyebut salah wong mukmin ku siji sampai 20 bar disangoni mulai. Ora ono tradisine ulama nyebut epe wong wong nak wancen ulama tenan niku aturane man satara musliman nak iso iku aja mbuka epe tiyang muk. Mestine nak dene para pangeran ya alhamdulillah Islam zaman akhir dunia rusak ngene kok do salat. Salate madhem ngulon alhamdulillah salame ngalor se alhamdulillah. Darane narasumber ramu tuwa Allah, sementing para pangeran. Sementing para apa? Pangeran. Ya mungkin gak unik kan karena gak kritis. Lo boleh-boleh diundang seminar atau tokso. Mereka nanti ngerti ya, mesti sing ngorder kepin aku kritis. Padahal aku mau kritis, mau aku lama. Jadi aku akan menganalisis gimana tentang ormas-ormas Islam di Indonesia. Ya, gak bagus. Benderanya, oh bagus. Tulisannya ya kalimah apa? Gak aku hati kan sing takok. Perkembangan Islam bagus. Dulu hanya di Mekah saya hidup biduan. Perkembangannya bagus. Misalnya, oh, tapi sekarang Islam ditekan Trump gini-gini. Oh bagus, heroik karena ada musuh bagus. Wong nak di musuh mari cerdas. Kalau nombong takut, tapi lu tiang Islam musuh tangi wakai saat ini rontok stres gini-gini. Tapi gara-gara Islam tetap berani suatu. Oh stres lah. Wah bagus, semua. Mereka piye-piye orang Islam itu diaturan mensatara musliman satara. Oh cukup malah semangat buka EP orang Islam. Karena itu kuat, jadi gara-gara ini. Iso Islam lewat terjemah, gak nganggu kiai, gak nganggu guru, ngerasa pinter. Oh harus bayari, orang ngomong ke dindi. Ngaku sih anak kiai butuh kiai, rakyat kecangkaman gue, dan rakyat jelas asal-usul. Kalau lebih sering ketemu orang itu lebih sering. Kadang lebih sering pula. Saya itu heran bersama dia. Jadi orang alim kok bikin gerakan sing merovokasi. Gerakan dia. Orang alim boleh gerakan ridhani pangeran. Maksudnya gini loh, ini kan dunia sudah rusak. Maksudnya kita tampil untuk menyelamatkan dunia. Mari rusak ibu kue. Mergon dawe nabi tak terang nonden. Kue percaya nabi dia percaya. Tak duduk hadis ni sahih muslim. Dawe nabi ku ida kolar rojulu halakan nasu bahwa ahlaku. Nah ono wong komentari wong kabeh rusak dede sing paling meneng. Dari mulai wong rasa kecangkeman zaman akhir rusak. Wong kulo cilik ku jeeling. Nah ono pengajian diizinin kapolsek kapolres. Kiai diawasi tentara, diawasi polisi, ono babinsa. Saat ini kita penak. Pengajian itu rasa izin. Iya ni bu kangel. Tentang syukuran makmun. Kalau mana kiai roh ni kangel. Saya ini bu pejabat rasulat bu izin. Di sini mana? Kalau pejabat tak solat tu mana? Saat ini pejabat rasulat ni bu. Izin. Alhamdulillah. Saya kundang. Oh, saya ini pengajian keluar pola-pola orang rasulawatan izin. Meskipun yang ada duta kampanye apa ae ya ana kira ae ya ana mau itu ya meskipun sebagian partai ya ana ndak duta lha kok pangeran sing nyatet dhewe-dhewe lapo kayak gini terus komentar wah ini ikhtilat benal hak wal batin campur aduk antara hak dan apa mau sing nyampur tapi sok beda no pangeran kok mari kalau dikonco ini anak kiai ini aja tiru tapi yo piye anak kiai aja tiru ya mbak ini anak kiai senengane duka suka kan. Nak mergawe rada babal kedua lah, rada doyan-doyan ngawur lah, mung dekne pengusaha. Tak takoki. Kuwi ana kiai butuh kiai mergawe kok babal kedua. Tenang kok Pak. Yo dekne ana kiai. Saya sudah bilang sama Allah, orang ini sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah, wa in kana khabisan fatahhirhu. Jika rezeki saya itu kotor, maka bersihkan. Makanya saya seenaknya Pak Tuhan, enggak masalah. Terus saya sudah bilang sama Allah, gua ingkar atau pisan atau gitu. Oleh ini orang kok saya sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah. Lah ya sini udah Pak Isena, tuh rezeki ingkar atau lilan, fakasir. Kalau sedikit perbanyak ya Allah. Kan pertama apa? Apa maksudnya? Wira mandi umar esok. Tapi bu alasannya dia Tapi semua orang kan berdoa di situ. Tapi kan gak alamat mandi, Bapak. Mereka kan sudah tetap larat. Nah, aku kan iso indikasi nih. Maksudnya dia kan sugih. Qalilan kan sudah diperbanyak sama Allah. Wah, berarti khobisan ini sudah qathiru jare. Nah, kiai kandane angel gitu sih. Kan dungo duha itu, Mas. Ingkana rezeki fis sama fanziru wa ingkana fil ardi fa akhrisu terus. Qalilan sih, wa ingkana qalilan. Kalau sedikit perbanyak, kalau banyak fatabitu. Ampun kurangi terus wa ingkana khobisan. Kalau rezeki saya buruk sucikan, bersihkan. Nah, makanya terus dia bilang, tenang Pak Bah, saya sudah bilang sama Allah, kalau kotor ya bersihkan. Padahal alamat lainnya sudah kelihatan, dulu saya uangnya sedikit, sekarang sudah banyak. Paling ini kalau kotor ya, paling sudah bersih. Aduh, wah, repot, ngedepi ada kiai, saya repot. Iya, ya ada orang, ini gue ya ada orang akeh. Sebarno orang, yang kok delok neng akhirat, neng rokok tas warga. Tapi apapun itu kalau warai, ya. Jadi sing darani tobat, iku ngelalek nono kok. Tapi eling pengiran. Terus kue nyifati pengiran iku sing ilangi. Kaya para sahabat ngendikan alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Ya Allah, jenengan sing maringi hidayat kula maring is manane Islam piye? Maringi ninggalo saking kafir. Terus sebutnya alhamdulillah alladzi hadana. Ya, terus wama kunna linah hadia laula an hadana. Ini sami kalian Nabi Yunus di istilah no pengiran apa laula anta darokahu ni'matum mir rabbi lanubida bil aro. Jadi sing dieling-eling ora kok minggate Nabi Yunus, tapi sing dibakas pengiran sisi bahwa dia diselamatkan oleh rahmate Allah. Kami dari kula suwun sing ngaji kula sing nate dosa niku eling nggih. Sampeyan tau dosa saiki diselametno ngaji, diselametno macam-macam. Terus kudu syukur. Ya kedan apa? Terus yang keempat, fatwane ulama ngeten, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Ketika Anda delok cah wedok karo ancekak ning prapatan, maksiat. Maksiate nganggo apa, Mas? Meripat. Misale deloke 5 menit. Engko ke salate 5 menit. Kowe wudu golek nggon banyu nganggo apa? Meripat. Kowe roh keran yo nganggo meripat. Roh dalan musala nganggo meripat. Kowe meripatem sekali-kali puji. Anda positif kontribusinya karena mengajak saya ke tempat wudu, tempat masjid. Nafsumu iku regani piye-piye kendaraan dawung sufi nafsuka matiatuka. Sisi-sisi tubuh Anda adalah kendaraan Anda untuk menuju Tuhan. Gua sekali-kali puji farfuk biha. Mulane saakeni. Kita-kita ini diwarai setan gara-gara mripat kemari jelalatan mendelok wong sing ngene. Sekali-kali nyifati mripatem. Mripat Anda oke. Okay. Takjak maca Quran, Anda takjak wudu. Wis sekali-kali mripatmu puji. Engko ora mbok puji terus, dene ngerti. Aku nak delok cah wedok dimaki-maki nak ning masjid dipuji. Oke lah aku nak jandok wong wedok terus rodok kliliben terus wae kan. Lah ora dadi mulane paham nggih nafsu ka mati ya tu ka farfuki. Awakmu iku yo kendhang. Jajal ki sampean saiki. Kowe gething sikil mergo mbok go maksiat. Buat jangan dulu dangdut misalnya. Tapi si ngajak kini masjid tau bu, si bungo kendaraan. Si kira, si mari roh dalan beribadah. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Melane tubuh kamu itu adalah kendaraan kamu menuju toa. Nafsuka mati ya. Eling-eling ya, jadi kalau suwon, pokoknya eling api pangeran-pangeran bakas ingat dan ini, pokoknya seorang api jadi 10 atau luwe. Nah barangnya lek mau ditulis. Cito. Artinya mestinya barang 10 ambek barang siji luwih gampang deling-eling endi? 10 luwih akeh. Itu paham wis pokoke yakin ya, yakin jembare rahmat Allah. Pokoke jenengan ngatur kula, ngi yakin ana yakin jembare rahmat Allah. Innalladzi satamna dzarfarodo kang mardono sapa lagi? Mardono maknane nurono sapa lagi alika ngatas sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Zat sing nurono kowe Qur'an anzala itu bisa nurono sapa lagi ibu ing Quran iku larot juga yakti nedat sing balekno kuwe Muhammad ilama adin maring gon asal usulem gon daerah mumanani ilama kata maring di Kanjeng Nabi ketika kangen Mekah didawuhi pangeran innal ladzi farata alikal qur'ana larot duka napa ilama mat dat sing nurono kuwe Quran iku engko balekno kuwe iso neh ning Mekah Bahkan anak-anak sopo nabi kok distapo hayu teman-teman bronto sopo nabi hayu Mekah. Di normali tiang sekalipun nabi dia bronto tapi seneng be tempat nopo kelahi kelahi. Iku wis normal. Kulo ngucap sira Muhammad Robbi uti pengiran isun ala mudat sing lebih bersoman ing wong sing akan teko sopan bidha kelan go petunjuk wa manan wong wa kang teman ku fidola ning dalam kesesatan mugi ning kang jelas. Nazalatu murun apa iki dawuh jawaban karena jawab di kali kufari makata. Pokoknya Quran itu gampang kan, anggar nazalat yo ayat, nak nazalah kau luhu ala gloria di bingung zaman ngaji. Kadang nazalat. Tapi kiai-kiai itu pun pinter, wis pinter, kesuwen dadi kiai dadi pinter. Anggar nazalah yo kau luhu ta'ala, nak nazalat ayat. Nazalat umuran apa kau luhu ta'ala jawaban koron jawab di kali kufari makata maring komentari kafir Mekah lagu maring kanjeng Nabi inna ka fidolalin. Saat ini sirah Muhammad fidolalin ing dalam kesesatan. Jadi wong kafir di sini ngomentari Nabi, kowe iku sesat Muhammad. Pas Allah ngendikan, sing iso biji sesat ora iku Allah. Bahwa mengkote kanjeng Nabi ku al-ja'idat sing nekakno bil huda kelan petunjuk. Lah wa hum khalite kufar malah fidolali ing dalam sing sesat. Wa alamu te alam di mana alim maknane alim. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad utar juara para sira Muhammad ayu ka ento den tumibakno den turono ile kamaring sira ba alkitab Qur'an ayu Qur'an tu sikra. Illa rahmatan. Elakin alqa ilaika rahmatan taqune te Allah nurono Qur'an ing kowe rahmatan krana rahmat mi rabbika sanging pangeran sira. Faratakuna namo kajono sira Muhammad dzahirono sing bantu mukmin andre sing bantu lil kafirin maring biro-biro kafir. Dadi ciri khase nabi ku sitok, pokoke uripe ku aja bantu wong kafir. Mulane kowe rasa percaya ana gerakan-gerakan macam-macam sing toleransi wong kafir, pokoke ciri utama wong Islam ora oleh bantu wong kafir. Umpama kepaksa bantu ya krana kepentingan Islam dhewe ora krana wong. Jelas nih aturane Quran fala takunanna dzahiral lil kafirin ay mu'inan lil kafirin. Dadi ciri utama nubuwah ora oleh bantu tiyang napa? Ora oleh bantu tiyang napa? Umpama kepaksa iya ya niat nyelametno awakmu dhewe. Dadi misale pe ketemu wong kafir, diinjek-injek pe dipateni. Nek ora kowe gelem nglafatno kalimat kafir, terus berhubung ke wedi kayak ngelapat tau kalimah kafir. Iku hakikote kayak nyeneng nawang kafir apa nyelamat nawang? Nyelamat nawang. Kemudian disebut illa antataku minhum toko. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi umpama kepeksane kepeksa kowe basa-basi mbek wong kafir, ojo niati nyelamat nawang kafir, nyelamat nawakmu. Tapi nak niati kowe bela wong kafir, apa meneh nganggep wong kafir luwe mampu timbang wong Islam, celaka mencet. Nak meyakini satu tokoh luwe potensi timbang wong Islam. Mung kanjeng Nabi dikandani mat kowe tak gawe Quran syaratte piye fala takunanna dzahiral lil kafirin. Syaratte yo kejo bantu tiyang kafir. Ala dibih ning ngatasi agamane kafirin ala dikang jao kakang aja-aja sapa kafirun kae sira ilahi marinti. Wala sutunna kala ojo ngalang-alangi sapa kafir kae sira asruhu ya sutunannaka. Widifat den buang apa nuruf inurufa lil jazim karena anane amil jazim wal wawu lan den buang apa wawu maknane al fa'il dikisi wawu kang dadi napa fa'il ya nggih ya sud diunakan wawune wawu napa fa'il mergo wawu sing nunjukno jamak kados niku lho yaf'aluna kan domire kan domir fa'il wawu lil tiko iha karena ketemune iki manuni sertane nun ketemune wawu manuni sertane nun asakinati kang mati. Mereka itu jangan sampai menghalangi an ayati lahi sanging pira-pira ayati Allah. Ba'dait unzilat sause den turun apa ayat ilai kamari sira. Ela tarji tegese aja geman bali sira ilahi maring kufar fidzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono din. Pokoke aja sampai hubungan mbek wong kafir sing terkait ayat-ayat Allah. Nak liyane ora apa-apa misale urusan dagang, tapi nak terkait ayat-ayat pangeran aja sampai. Pasti mereka itu salah memperlakukan ayat-ayat napa pangeran. Wat ulan ngajak sira annasa ing nusa ila rabbika mare pangeran sira. Manane ngajakne pangeran piye terus wong-wong bojak sowan pangeran numpak bis ngono mboten. Manane bi tauhidi tegese tauhidna Allah wa ibadati lan ibadah. Maksud iki ono-ono ae. Dene ku kuwatir nek wong ayolah manusia diajak menuju Tuhan. Kuwatire kan difahami wong jak rombongan bis sowan napa pangeran. Mulane diterangno maknane ngajakne pangeran ngajak wong dijak tau tauhid. Ono-ono maksud iki mosok wong salah paham mbah ono-ono. Jadi kan teks ini kan wa'u ila rabbik ajaklah mereka menuju dua. Nah kuatirnya kan difahami wa rombongan sowan apa pangeran. Manane ngajakne pangeran, manane bitauhidihi kelawan nauhidno pangeran wa ibadati lan nyembah pengiran. Wala takunana lan aja ana sira menawa musyrikin setengah sae wong sing musyrik bi anati mung aman nawang musyrikin. Wala mi akhiran ora nglabeti apa aljazimu apa amil jazim fil fi'li ing dalam fi'il mergo libinahi krana magnine fi'il. Jadi Imam ana-ana Imam Suwiti. Sik kok bren ra ngono aku. Maksudnya ngeten dong, mestinya kan wala takun. Nak wala tak kan ana lanahi mestinya kan jazim napa? Kun la takun napa? Kun. Nah, tapi nyatane takunan lagi jek ana wawu. Nak ana wawu berarti jazime ra sida. Kenapa jazime ra sida? Mergo ana nun taukid sing memaksa nun kudu tetep hak. Akhire jazime ora sida. Jadi maksudnya wala mu'assir al jazim fil fi'li mergo libinahi karena mabine fi'il. Maksudnya mabni mergo kena nun napa? Oke, normalnya kan wala takun, apa? Wala takun mau ini dibuang, gua nak jazim kan dibuang. Saya kober dan dah aku. Wala takun udah lah, semua ngalim tenan, mustahil tenan dong sih. Wala takun lano jenim basiro tak but teksio jenim basiro ma awoi serta ne awoi ilahen yang pangeran akhara kang dia. Kecil keman nyembah pangeran yo la ilaha ilahi. Orang no pangeran kang hakil mojud ilahi kecuali Allah. Rasa cangkem elek kang mana nilai nilai wau kena cangkem elek ya repot. Nak sampean ngaji Ummul Barohin. Ummul Barohin itu kitab tentang tauhid. Sampean nak mana nilai wau ya mas? Orang no pangeran dia nak mungkin mana nih wau? Orang no pangeran kang wajib disembah. Iku maujud. Lah iku yo mana iku yo bener perkarane pangeran maklumi kuwe tapi akhirnya salah. Mergo kok dibantang ini orang no pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Berarti ana sing sunat disembah. Utawa sing makruh. Dadi mulane aku nak ngaji tauhid itu tambah lara ati. Mulane ora usah, pokoke oleh maknane iku bener, maksudnya ora ngono. Ora ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Maksudnya piye? Nak liyane hukume. Lah ora babum, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti liyane orang wajib disembah apa orang oleh disembah? Yo kira rom terlambat to mesti. Mulane ora usah ngono, pangeran pirsa nak maksud to iku ape. Senajan to oleh nembung no. Wis ngono ae. Mergo nak mbok wasana ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud kecuali Allah berarti liyane Allah ora wajib disembah. Ora wajib hukum iki. Ijo lah, nilai malah ni gulap. Mana ya? Dewi Umul Barohin Mam Sanusi. Gue setanah ono ngomong keliru lah. Rasa nuruti cangkem elek. Mungkin gue maksudnya bener, tapi gelem ra gelem ngomongin itu keliru. Malah ni kalau merta yang pertama ngaji temurikin, nama ni dia orang ono pangeran kang hak itu maujud kecuali Allah. Jadi makna sing bener orang ono pangeran sing hak kecuali Allah. Makna ni liane gue orang hak. Sampeyan delok teng sarah-sarah ning takok ki misbah, mesti tafsire lama buddha dihakin to. Ora ana ning kitab lama buddha diwajibin. Lama buddha dihakin. Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Liyane batil. Tapi nek kene ora ana sing wajib, liyane. Yo tak wis maksud temen ora ngono aku ora yakin aku ora sampeyan kabeh topite bagus, cuma kalimate lah pangeran itu ape ngono ya ora apa-apa. Yo mulai mulai saiki sing ngaji-ngaji nek iso nek pas eling yo. La ilaha illa ma'budu bi haqqin. Lho kabeh sarah-sarah ngoten lho. Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Mana nak liyane ora? Tapi napa manane ora ana sing wajib disembah kecuali Allah liyane. Kakak bobo kan, bang eling, no tiba-tiba sampean eling nopong dalam kondisi debat tak eling, erek tapi tak eling laku ini kan, dalam kondisi api-apian, tiba eling nopong, mas kondisi ini nopo, yo jadi orang no pangeran kang hak disembah atau kang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ngaji Ummul Barohin riyen nganti kados setengah sepundi. Jadi jari kitab Ummul Barohin kan top-topnya kitab tauhid jenis kitab Ummul Barohin. Sekarang Imam Sanusi sih kan. Mana wonten toreko jenis Sanusi ya. Kan toreko kan kada kan. Yang paling terkenal kan Bahauddin Naqsyabandi. Paling terkenal kan begini nopo. Ya Naqsyabandi ya. Naqsyabandi ya. Terus Qadiriyah. Terus nopo? Sajidiyah, terus Satoriyah wonten niku. Satoriyah wonten niku. Tijaniyah. Ku tolak apa Mas? Gak jelas ngono. Apa? Satoriyah wonten. Lah gak lah kowe lho tolak apa. Ya, Imam Sanusi ku ngiyakini ngaten. Kena manani kan ora ana pangeran iku maujud kecuali Allah. Pas kowe muni ra ana pangeran niku status semiku ateis apa ya wis Islam. Ateis sik bareng muni la Allah bali Islam. Lha iku repot. La ilaha kafir sik illallah Islam. Itu bahaya. Bahayanya adalah berarti la ilaha itu menafikan semua Tuhan termasuk di dalamnya Allah. Terus kowe muni illallah baru masuk Islam lagi. Ya orang ngono dari Imam Sanusi nak delok lafadz yang ngono tapi maksudnya orang ngono. Terus dari Imam Sanusi oleh contohnya aku pinter tenan jeneng ulama ya mesti pinter. Padahal ya ora dokter ora profesor tapi ya pinter asal ulama ya pinter. Nak ngendikan ngene. Anda punya dua pilihan. Kulo isih eling tenan takbirin. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan tujuh ya. Kulo baleni malih. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan tujuh. Yaitu Anda bilang alaya sab'atun, atau li sab'atun, saya punya 7,000 atau punya 7 juta. Oke, berarti kita punya redaksi Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Kalau kalian malah ini. Ketika Anda punya uang 7 juta atau 7, punya sesuatu 7, Anda boleh langsung mengatakan lana sab'atun, saya punya 7. Oke, sama dengan kata mengatakan lana ilahun, kita punya Tuhan. Atau 7 itu dari awal, kamu akan mengatakan 7. Saya ulang lagi ya. Dari awal kamu akan mengatakan 7. Kemudian Anda redaksinya rodok dikan nasional muni lana asrotun illa salasatan. Saya punya 10 kecuali 3. Artinya 7. Ketika Anda mengatakan lana asrotun, pernah enggak dalam pikiran Anda bahwa ada 10 hal? Enggak kan? Karena dari awal Anda enggak punya 10. Sama ketika seorang muslim mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan iku maujud, terlintas enggak menafikan termasuk Allah? Enggak kan? Karena maksudnya mau menetapkan Allah sebagai Tuhan. Berarti niku kok pinter ngono. Iku bangsa rusih to. Dadi sing aran pinter sing maca pinter. Lah muga-muga sing tak terangno ya. Pinter. Dadi pokoke arek dewa sing aran pinter sing maca pinter. PR ketiga sing diterangno muga-muga pinter. Amin, pinter no aku amin. Karena paham ya? Karena kalau tanpa teori itu berarti Anda ateis dulu karena Anda menafikan semua Tuhan. Baru memasukkan Allah saja yang tidak masuk la ilaha. Makanya saya pernah berdebat sama seorang kiai. Kan kiai Jawa senengane rontok ngakali, tapi ngakali apa? Itu masyhur. Di dunia kiai banyak ngakali, tapi ngakali apa? Misalnya Mustafa sampai mati, sampai mati, kler-kler misalnya. Pokoknya orang sampai mati kecemplung sumur, sampai mati misalnya. Pas diangkat, wis, nafasnya ngos-ngosan. Itu mesti kiai sepakat, mau ditalkin Allah. Ini tanya ke Fuad Kimi sebuah tanya, mesti nalkinnya mau Allah, Allah, Allah. Gitu betul. Orang ditalkin la ilaha illallah. Padahal hadisnya itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu mau. Tapi kayak Jawa itu pinter. Lho kulon itu anak kiai putu kiai dadi roh. Carane ngakali ya roh. Kulon itu nate tangklep mereka. Kiai Jawa di perhitungan. Nyawa itu naik pas-pasan. Kuatirnya pas la ilaha mut. Tak warai kayak ngakali apa mau. Ya ngerti kiai-kiai nak hadisnya itu latinu mautakum bila. Bila ya. Tapi kena apa ya. Kalau ngomong apa mati talkinnya tentang Magelang ini. Yogyakarta Allah dok tanya lewa. Allah terutama yang senemen. Kamu Allah, rasa jajal mas pokok. Oh, nak buat nakin aku orang biar. Yo tak warai kita cara ni jadi kiai. Mungkin juga gemar gede ulama. Ulama itu ikhtiar itu apa? Umar Abu Talib. Hadisnya ada tak? Hadis bahmu. Orang ikhtiar mana hadis barang. Mungkin hadis yang tak apal lagi lagi di bangku malah tak. Aku ya roh nak hadisnya ku lain-lain lo wah ratu moro buyu terro perahu lewat terjemah bisa alim terjemah kebantasin alim gudul lakinu mautakum bila ilah ilah Tapi wong sing wis nafase pendek iku medeni, kuatire pas la ilaha kok mati. Berarti pas dene ateis. Mergo muni ora ana. Sehingga ke Jawa iku ngakali terus mesti amane kon muni Allah. Mergo umpama ora kesampaian iku tetep ora ana kalimat sing menafikan semua Tuhan. Iku muni Allah. Wes iku jelas. Asal usulnya kenapa tradisi kita mentalkin itu orang kok la ilaha illallah tapi namung napa Allah, Allah, Allah. Tapi melihat materi yang saya utarakan kebarusan tadi dawe kitab Ummul Barohin, sebetulnya saya ini kan pernah debat sama seorang kiai, ada orang kecemplung sumur noto sanyo lemus terus kecemplung bareng diangkat isme mati pas diwarai la ilaha itu mati anaknya itu nangis, kabeh-kabeh kiai menyayangkan kenapa baru la ilaha mati bapakmu wong elek sana ini utang lekulo orang rapopo bapak harus mati mukmin disolati rapopo sing salah sing nake nusung ngerti keluar keluar nyawa pas-pasan kok kon iridan panjang kalau ini ya carane tadi kita pakai takbir yang di Ummul Barohin tadi kita ini tahu betul bahwa uang kita hanya 7 tak ulang lagi kita tahu betul uang kita hanya 7 cuma kita meredaksikan lana asrotun illa salasatan kita punya 10 kecuali kita tidak pernah terlintas mengklaim bahwa kita punya sama ketika kita mengatakan la ilaha tujuan utama itu mau illallah tidak pernah terlintas kita menafikan ketuhanan Allah. Jadi menurut saya asal dia mukmin maka tidak menjadi kafir karena mengatakan la ilaha Pak jamin nganti ketemu pangeran aku enggak tak riba pendapatku. Selain kita wajib kusnudun di tiang mu'min kan gak mungkin dengan reputasi dia sholat di masjid biasa takbiran, biasa asyhadu alla ilaha illallah pas sholat ya normal pas nyawane ambekane normal ya la ilaha illallah kok gara-gara pas mati mbok fonis kafir mbok muni la ilaha itu gendeng akhirnya kaya-kaya nurut mungkin kalau syukur terkenal ngalim gue udah bantah sungkan. Buat kok krono kula gagah menang mboten. Piye-piye aku nyelamet ta wong Islam. Wong iki kes taslim, gak taslim piye. Mugi kula ditakbir teng Ummul Barohin wae. Mungkin sampean tingali, itu di kitab Ummul Barohin. Ketika orang mengatakan la lisabati ibaratani, kula masih yakin takbir. Lisabati ibaratani. Bahwa untuk meredaksikan 7 itu ada 2 pilihan redaksi. Saya punya 7 atau kamu mengatakan lana asrotun ila salah satu. Artinya ketika mengatakan lana asrotun tidak pernah mengklaim kalau dia punya 10. Paham ya? Paham ya? Tetap pikirannya 7. Karena dia mau mengistisnakan illa salasa kecuali di sama semua orang Islam di seluruh dunia ketika mengatakan la ilaha apa menafikan Allah juga? Enggak kan? Karena terpenting adalah Allah. Faham sih Allah Mas? Cuma diwau ki anut istiati ki Jawa. Nek ana wong wis nyawane pas-pasan sampean muni wae Allah. Lah nek tau reko satiriah malah ora mbu. Bu masyhur. Wae kula niku duwe kanca, mbah iku mursid tareka satiriah. Putune serapati paham, malah takok kula. Bapak, mbahku ape mati ora muni Allah muni bu. Srepot di putu ae arek ngene srepot. Jadi toreko satiria itu diantarane. Wong ora usah muni Allah. Mergo muni Allah itu gak lengkap. Lafat Allah lan la ilaha illallah ning Quran digenti ngemek dhamir sa'an. Dhamir napa? Sale kul huwallahu ahad. Digenti huwa. Huwa adalah dhamir sa'an sing genteni jumlah setelah itu. Kan jenenge dhamir sa'an dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Berarti kul ngucapno sira Muhammad huwa utawi sa'an isine apa? Allahu ahad. Lam yalid padha ning gone Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi annahu ing sak temne sa'an, isine sa'an apa? La ilaha illallah. La tareka satriya njupuk dhamire tok. Mulai nak wiridan sak masjid tok. Hu. Hu. Hu. Lah tenek jopo. Ha. Hu. Sajane iku kelas tinggi, sajane iku kelas tinggi. Cuma kadang ping ketela ora paham. Kalau nanti tangkap, maksudnya piye? Mbah Gus, pokoke kok. Kula sing ra melok paham. Kulo tak kok. Dadi nek paham kok ramelok toriko. Yo kelas aku ra melok ketua ngawur aku. Paham dadi ora ni melok aku. Nyer wong aku. Lah yo mulane ning gone kitab Imriti ku nerangno wong apik sing wis wusul iku jenenge fa'us ribat makna dhamir syan. Wong nak wis apik ku sak awak wis kecampur be dhamir syan. Iku dhamir sing fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi orang sing jupuk nak wong-wong pesantren nak biasanya dijupuk la ilaha illallah la ilaha illallah. Wong tarekat mulai diringkas Allah Allah. Wong satriah diringkas mana? Tapi ada orang sing dhamir dan pulau buatan rido yakin sing ngaji pulau le. Tapi kok nak melok mursyid satriah di monggo. Faham ya? Jadi pulau ni kurang melok tarekat tapi faham. Jadi bapak pulau ni tarekat tapi enggak terus pulau. Sebenarnya kemulan kita buat ini. Buat nanti deret. Ya tapi kafe mengalami ya deret tariko. Tapi yang model itu saya nak yang orang jelas model. Karena hanya belajar ilmunya bukan nopo. Ya bukan ritual ya. Tapi dia tetap senang ya betul tariko. Keting itu ya rapi. Mau keting mau ngapi. Is biasa mah. Tiling-tiling ya. Acara tiang sing pun makom ya dulu. Ini ku wiridan ora awo tapi hu. Mergo kelebihane domer sakane iku domer yang menjelaskan sekian penjelasan setelah itu. Kowe nak muni Allah kan Allah tok, tapi nak muni hu, pun ngucapo sira Muhammad hu, huwa te Allah, yaiku penjelasane Allahu Ahad, aku Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dadi domer ini mewakili sekian penjelasan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane fa usyribat makna dhamir syani di hati sudah tercampur maknane dhamir syani. Ya mlane teng Madiun, riyen teng Surabaya niku kathah nggih Mas Bani utawa rekono apa? Satiria. Dadi nek wiridan niku bu. Sing sakake sing krungu yakin ya. Nek sing melok kan mungkin tau diterangno gurune to. Dadi rada paham, rada sing krungu lho sing sakake. Mesthi tak takok utang kepelek. Gus ana tareka ha hu wae. Sing cangkeme elek, sing takok yo elek, sing rungokno yo. Lah cara kula sebagai wong syariat, sesuatu sing lahirno salah paham itu kurang baik. Sehingga cara kula sing cara kula iki ya itu ilmu khazanah yang harus kita hormati. Kula nggih kenal mbek mursyid-mursyid iki, kaya kula nggih nyucuk piye-piye orang sepuh kita harus hormati. Ben kira ilmu ne. Saya ini sama nak nalkin milih apa? Milih lele apa? Apa? Apa? Hu? Apa? Apa? Apa? Apa? Hu? Nak hu khawatir ku banyak tidak paham. Tadi mau mati. Banyak tidak paham. Ya pokoknya ilmu Islam itu kata ya. Mulanya kalau matur pun jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu ada ke Mekah, tapi ulama ya alim-alim. Just dengan ulama Indonesia. Mulai zaman Wali Songo sampai saat ini. Dari ngenten negara sing ora negara Islam, ulama itu kata ada di Indonesia. Gitu, alim itu. Rian Senawai Banten disebut Sayyidu Ulama Ilkijas. Alim-alim orang Mekah. Dan yang kumplot dengan Al-Azhar, rata-rata itu yang Indonesia. Iyan Pak Kures, terus kemarin Gus Yusuf Putrane Bambang, dia sering tetap di Indonesia. Kondang tenan Indonesia. Tenan sekali ngalim ya ngalim tenan. Lah sing mulang Said Muhammad itu alim-alim wong Mekah di Abah namanya Said Alawi ini ngarang kitab Faidul Khabir. Ini kan kalian tiang Indonesia. Tiang Palembang. HP Muhsin Al-Musawa. Ini tiang Indonesia tiang Palembang. Saya ngarang sanad sak dunya Pak Said Yasin itu Al-Fadhil. Putrane Said Yasin itu Al-Fadhil. Mau padha sak dunya, sanad sak dunya bergantung meng Indonesia. Lo kondang tenang Indonesia. Tapi TKI ini, TKW ini gak kondang. Woi kok, kode kondangnya kok. Bahasa ini yang terkenal di Malaysia, Siti Aisyah gitu ya. Jos, woi Indonesia ini. Kondang, woi no. Soalnya kondang, woi serta-serta. Ya, pilihannya tiga, woi mau gini. Anakin lah, ilah, ilah, Allah. Singgu, kalau ada derek, ini gak mati, tapi itu ilmu ya, tetap jadi khazanah apa fa'us ribat makna domirisan la ilaha urana pangeran kang hak iku mawujud illahu kecuali Allah ya, pokoknya rada dilatih sidik-sidik anut kitab ya, la ilaha urana pangeran kang hak iku maujud. Tapi nek misale sing biasa ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilawah, ya pangeran sing wajib disembah. Liyane ora kena disembah. Ora kok terus liyane. Tapi kula ora seneng kok, aneh-aneh ora seneng. Kula ya anut wong akeh. Mergo maksude ya ora ngono, tetep maksude ilawah. Kudu sing diskapene kabeh halikun rusak illa wajah kecuali dzati Allah illa iyyahu kecuali Allah. Pokoke yo ku ndomir. Lahu tetep kedhe Allah, al hukmu utahe keputusan il qadu utahe keputusan annafidu kang lestari to kang mesti terjadi. Wa idza hilan mari kawasa rasan terucauna tempelane sira kabeh bin syuri kelan bangkit mung kuburikum sang kuburan sira kabeh.